Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan kezaliman. Az-zulmu zulumatun, kezaliman itu merupakan kegelapan kelak pada hari kiamat bagi pelakunya. Dan telah kita ambil hadis yang pertama, yaitu hadisnya Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala tentang perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi kita semua untuk menjauhi bentuk-bentuk kezaliman dengan berbagai macam jenisnya. Baik zulmul abd li nafsih, menzalimi diri sendiri, atau zulmul ghair, menzalimi orang lain, baik yang berkaitan dengan harta benda, harga diri, atau darah. Sekarang kita lanjutkan hadis yang kedua dari bab ini. Qala al-muallif al-imamul Bukhari wa rahimahullahu ta'ala haddathana Musaddad wa Ishaq qala haddathana Mu'adz qala haddathani Abi an Qatadah an Abil Mutawakkil an-Naji an Abi Sa'id an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza khalasal mu'minuna minan nar hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar fayataqasuna madhalima bainahum fid dunya hatta idza nuqqu wa huzzibu udhina lahum bidukhulil jannah fawalladhi nafsu muhammadin biyadih la ahaduhum bimanzilihi adallu minhu fid dunya. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musaddad telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Ishaq qala, yang mana keduanya berkata haddatsana Mu'adz telah menceritakan kepada kami Mu'adz qala haddatsani Abi, dia mengatakan telah menceritakan kepadaku ayahku an Qatadah dari Qatadah an Abil Mutawakkil an-Naji dari Abul Mutawakkil an-Naji an Abi Sa'id dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya beliau bersabda, idza khalasal mu'minun minan nari, jika kaum mukminin khalas, telah melewati, telah selamat dari an-nar, dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika di hari kiamat kelak seluruh manusia mereka akan melewati as-sirat, melewati jembatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan alamat ni jahannam, di atas api neraka jahannam. Ketika manusia melewati as-sirat, jembatan tersebut, sebagian mereka ada yang celaka, tidak bisa melewatinya sehingga tercebur ke dalam api neraka. Dan kaum mukminin mereka bisa melewati jembatan tersebut dengan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ada yang melewati dengan cepat, ada yang melewati dengan lambat. Sehingga kaum mukminin yang berhasil selamat dari api neraka dan dia telah selesai melewati jembatan syirat tersebut, hubisu biqantaratin, mereka akan ditahan di sebuah tempat yang dinamakan dengan al-qantarah. Al-qantarah secara bahasa dia bisa bermakna suatu lengkungan atau jembatan. Bainal jannati wan nar, yang mana letaknya qantarah ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah antara neraka dengan al-jannah, antara surga dengan neraka. 6. Sehingga as-sirat itu berada di atas an-nar, berada di atas neraka. Kemudian setelahnya ada di sana suatu tempat yang dinamakan dengan al-qantarah. 6. Al-qantarah yang letaknya adalah antara surga dengan neraka. Sehingga di tempat itulah kaum mukminin sebelum mereka masuk ke dalam al-jannah, mereka ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Yang mana mereka para ulama berselisih pendapat tentang apa qantarah ini? Apakah dia tarful jisr alladzi ala jahannam? Naam, pucuk dari jembatan yang ada di atas neraka jahannam, pucuk dari as-sirat, atau naam yang masih bersambung, atau dia jisrun mustaqil, atau dia jembatan tersendiri, sirat sendiri, jembatan yang pertama yang dilewati seluruh manusia. Kemudian al-qantarah adalah jembatan yang kedua. Mereka para ulama berselisih pendapat. Ada sebagian pendapat yang mengatakan dia adalah masih sambungan dari sirat yang berada di atas neraka jahannam. Dan pendapat yang kedua, mereka berpendapat bahwasanya al-qantarah adalah jembatan tersendiri yang terletak di antara surga dan neraka. Akan tapi sebagaimana yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wasawabu fi hadza an naqul Allahu a'lam wa laisa ya'nina sya'naha. Yang benar di dalam permasalahan ini adalah kita katakan Allahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Apakah itu jembatan yang masih bersambung dengan as-sirat atau itu jembatan tersendiri yang terletak di antara surga dan neraka. Naam, yang terpenting bagi kita semua itu adalah suatu tempat yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala menahan kaum mukminin yang mereka berhasil menyeberangi as-sirata. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menahan kaum mukminin yang selamat dari api neraka tersebut di qantarah? Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fayataqasuna madzalima bainahum fid dunya. Yang mana di qantarah tersebut mereka semua akan dikisas, akan dibalas madzalima bainahum atas kezaliman-kezaliman yang telah pernah mereka lakukan di antara sesama mereka kaum mukminin tersebut fid dunya, ketika di dunia. Jadi ini kisasnya berbeda dengan kisas yang pertama yang ada di padang mahsyar. 6. Disebutkan di dalam riwayat hadis yang lain, fayaqtasu li ba'dihim min ba'd. Maka sebagian mereka, sebagian kaum mukminin. Jadi ini bukan seluruh manusia. 6. Akan tapi khusus bagi kaum mukminin, yang mana mereka akan dikisas sebagian mereka dari sebagian yang lain. Wa hadzal qisas ghairul qisasil awal alladzi fi arasatil qiyamah. Yang mana qisas ini, pembalasan ini atas kezaliman yang ada bukanlah dari qisas yang pertama yang ada di padang mahsyar. Ini qisas yang lebih khusus. Naam, yaitu qisas min ajli ayyad hab al-ghil wal hiqd wal baghdha allati fi qulubin nas. Yang mana qisas ini adalah qisas yang khusus untuk tujuannya Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan rasa dengki, rasa dendam, rasa amarah yang ada pada diri seorang mukmin, naam, sebelum dia betul-betul masuk ke dalam al-jannah. Naam, sehingga mazalim, kezaliman-kezaliman yang ada di sini adalah bukanlah kezaliman yang mewajibkan untuk mereka masuk ke dalam an-nar. Karena apa? Mereka sudah selamat dari api neraka. Mereka sudah berhasil melewati sirat. Tapi masih ada sedikit kezaliman yang di situ butuh untuk dikisas sesama mereka kaum mukminin. Makanya mereka ditahan di al-qantarah tersebut. Qala hatta idza nuqqu wa hudzibu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sehingga ketika mereka betul-betul telah nuqqu wa hudzibu. Naqi wa tahzib memiliki makna yang sama, yaitu telah dibersihkan, telah dijernihkan. Naam, kaum mukminin tersebut, apa yang ada di dalam hati mereka, dari tadi. Naam, dari rasa dengki, rasa marah. Naam, di kontorah tersebut mereka betul-betul dikisos. Si Fulan pernah melakukan ini dengan si Alan. Kisos pada waktu itu, di tempat itu, di kontorah tersebut. Naam, baik itu yang bentuknya suatu pukulan atau celaan atau bentuk kezaliman apapun, yang itu naam tidak mewajibkan mereka masuk ke dalam an-nar. Sebagaimana ini telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin." Dan akan kami hilangkan di dalam dada-dada mereka, dada-dada mereka kaum mukminin, apa yang ada dari ghil, sifat dengki, marah, naam atau hasad, ikhwanan, sehingga mereka bisa saling bersaudara, ala sururim mutaqabilin, di atas dipan-dipan yang mana mereka saling berhadapan. Qala hatta idza nuqqu wa huzzibu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga ketika mereka telah dibersihkan, dijernihkan dari semua macam bentuk dosa dan kezaliman, udzina lahum bidukhulil jannah, baru setelah itulah mereka diizinkan apa? Untuk masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka sudah melewati as-sirat, selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka sudah ditahan di kantorah, dibersihkan sisa-sisa dari bentuk kezaliman, dan hati mereka juga sudah disucikan. Ketika itulah mereka baru diizinkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam, qala fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwaku atau jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasalam di sini bersumpah menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah betul-betul sahih, perkara-perkara yang benar terjadi. La ahaduhum bimanzilihi adallu minhu fid dunya, sungguh salah seorang di antara mereka, kaum mukminin tadi, yang sudah selamat dari neraka, yang sudah disucikan dan dibersihkan jiwa dan dirinya, adallu minhu fid dunya bimanzilihi, mana dia akan lebih hafal, lebih paham dengan tempat tinggalnya yang ada di surga daripada tempat tinggalnya yang ada di dunia. Naam, ketika al-jannah sudah dibuka pintunya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mau masuk ke dalam al-jannah, masing-masing kaum mukminin ini sudah faham, adallu, lebih paham, naam, dengan tempat tinggalnya yang ada di dalam al-jannah. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Naam, dan masing-masing dari seorang hamba akan mendapatkan tempat tinggalnya masing-masing sendiri-sendiri, berbeda satu dengan yang lainnya. Dan mereka lebih paham. Naam, jadi ketika mereka masuk ke dalam al-jannah, la yahtaju ila qa'id aw mursyid, mereka tidak butuh kepada orang yang menunjukkan ini rumahmu atau rumahmu di sebelah sana di dalam al-jannah. Tidak, mereka paham, bahkan lebih paham daripada kondisi atau arah alamat dari tempat tinggalnya yang ada di dunia. Mengapa demikian? Naam, padahal masing-masing dari penduduk surga mendapatkan tempat yang luas. Naam, orang yang akhir masuk surga pun dia akan mendapatkan sebagaimana al-mulk, kerajaan yang ada di dunia ini, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali lipat. Bisa dibayangkan betapa luasnya, bahkan tidak terbayangkan betapa luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masing-masing mereka kenapa bisa hafal, kenapa bisa paham dengan masing-masing tempat tinggal yang ada di dalam al-jannah, yaitu karena naam, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, bahwasanya ketika di alam kubur, naam, penduduk surga atau neraka sudah diperlihatkan, naam, di pagi hari dan di petang hari, tempat yang akan dia tempati ketika nanti di hari kiamat. Inna ahadakum idza mata urida alaihi mak'aduhu bil ghadati wal 'ashi, in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Salah seorang di antara kalian ketika telah meninggal dunia itu akan ditampakkan dia masih ada di alam kubur, masih di dalam kuburnya, sudah diperlihatkan di hadapannya tempat tinggalnya. Naam, di pagi hari dan di petang hari, ketika dia termasuk dari penduduk jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ketika dia adalah penghuni neraka, maka dia termasuk dari ahlun nar. Maka dikatakan kepadanya, ini nanti adalah tempat tinggalmu, mak'aduka, sampai Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan dirimu nanti pada hari kiamat. Sehingga ketika mereka telah melewati Al-Qantarah, sudah disucikan dan sudah dibersihkan. Naam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ahaduhum miman zilihi adallu minhu fid dunya. Salah seorang di antara mereka, kaum mukminin tadi, ketika mau masuk ke dalam Al-Jannah, itu sudah sangat-sangat hafal, sangat-sangat faham dengan tempat tinggalnya yang ada di dalam surga daripada tempat tinggalnya yang ada di dunia. Naam, sampai-sampai Nabi SAW bersumpah atas hal ini. Karena terkadang akal manusia tidak sampai ke sana. Bagaimana dia bisa tahu tempat tinggalnya di dalam Al-Jannah. Padahal surga itu luas. Padahal kaum mukminin yang akan masuk ke dalamnya itu banyak. Bagaimana dia tahu? Yaitu sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Mereka akan paham tentang hal tersebut. Nah, ini hadis yang menunjukkan yang kedua syahid dari apa yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, bahwasannya di sana akan dilakukan qisas, pembalasan di hari kiamat. Naam, betapapun itu kecilnya bentuk kezaliman, sehingga tidak akan ada yang terlewatkan dari hak seorang hamba. Naam, sehingga dia betul-betul akan mendapatkannya nanti pada hari kiamat. Naam, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullahu taala fi hadzal haditsi bayanu ma yakunu bainal mu'minina minal madzalim wa la budda an yakuna bainahum ay la budda an takuna hunaka madzalim. Di dalam hadis ini, itu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, terdapat penjelasan tentang bahwasanya ada di antara kaum mukminin itu dari bentuk-bentuk kezaliman, walabut, dan pasti ada, tidak mungkin terhindarkan. Naam, di antara kaum mukminin mesti ada yang berbuat zalim satu dengan yang lainnya. Qad takunu bainal ulama wa qad takunu baina ahli al-hayy wa bainal jiran wa bainal aqarib wa hum minal mukminin. Dan terkadang kezaliman itu terjadi di antara para ulama, satu alim dengan alim yang lain, dan terkadang antara penduduk suatu negeri, suatu kampung. Naam, antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, terkadang di antara tetangga. Naam, dan juga terkadang di antara karib kerabat, dan mereka semua adalah sama-sama kaum mukminin. Naam, tidak luput mereka pasti, naam, terkadang terjatuh di dalam kezaliman baik sengaja maupun tidak sengaja. Fama salimu min uqubati dhulm yadhlimu ba'dhuhum al-akhar fi malihi aw fi irdihi aw fi damihi aw nahwi dhalik. Maka tidaklah selamat mereka semua kaum mukminin tersebut dari hukuman kezaliman, yang mana sebagian mereka mendzalimi sebagian yang lain, baik yang berkaitan dengan hartanya, kehormatannya, atau darahnya, atau yang lainnya. Hunaka makanun yusammal qantarah. Maka di sana ada tempat tadi yang dinamakan dengan apa? Al-Qantarah. Al-Qantarah tu ba'da shirat, dan yang dinamakan dengan Qantarah ini, jembatan ini, itu letaknya adalah setelah as-shirat, setelah jembatan yang ada di api, di atas api neraka. Idza najal mu'minuna bi an abbaru as-shirat waqafu fi tilkal qantarah. Ketika kaum mukminin mereka semua telah selamat, berhasil melewati as-shirat dengan masing-masing amalannya. Ada yang secepat kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan yang sebagainya. Sehingga ketika mereka semua telah selamat, nah, mereka akan berdiri di atas qantarah tersebut. Wa huwa makanun mu'addun lil qisasi fil madzalim allati waqa'at bainahum. Dan itu adalah suatu tempat yang telah Allah persiapkan untuk ditegakkan di situ al-qisas yang berkaitan dengan kezaliman yang terjadi di antara mereka. Jadi ini qisasnya khusus siapa? Khusus kaum mukminin sesama mereka, bukan qisas secara umum semua manusia yang ada di padang mahsyar. Qala fa yaqtasullahu azza wa jalla lil mazlumi mimman zalamah, maka Allah taala akan memberikan balasan kepada orang yang dizalimi, diambil dari orang yang berbuat zalim. Fala yadhi'u syai'un abada, maka tidak akan ada yang tersia-siakan sedikit pun selama-lamanya. Bahkan apa? Hewan pun akan ditegakkan qisas di hari kiamat. Ketika ada seekor kambing yang memiliki tanduk melukai, menzalimi kambing yang tidak memiliki tanduk, ini juga akan ditegakkan qisas pada hari kiamat kelak. Allah akan menumbuhkan tanduk pada kambing yang tidak memiliki tanduk tadi, dan dia akan membalasnya. Terlebih manusia, itu juga akan ditegakkan qisas atas mereka. Wa huwa akhdhun minal hasanati wa iqta'in lil mazlum, dan bentuk qisasnya adalah mengambil pahala kebaikan dari yang menzalimi dan diberikan kepada orang yang terzalimi. Wa min huna wajibat tahaqququ fin nafsi fi hadhihi al hayah, maka dari sini wajib untuk mewujudkan di dalam jiwa, di dalam kehidupan dunia ini, yadhunnul insanu bi nafsihi an yuqi'aha fil ma'athimi wal madhalim. Yadhun, dhanna yadhunnu, artinya menahan, hendaknya seorang itu menahan jiwanya, jangan sampai menjerumuskan jiwanya di dalam bentuk kemaksiatan, dosa atau kezaliman. Yahfadzu jami'a jawarihi wa hawasihi, wa idza 'alima Allahu minhu shidqan niyyati wal azm al musammam annahu yabta'idu an kulli ma yughdibullah wa kull ma yunsifu hasanatihi yaumal qiyamah wa qahullahu dzalik. Hendaknya dia menjaga seluruh anggota badannya, panca inderanya, jangan sampai dia berbuat kezaliman. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dari seorang hamba tadi yang dia jujur niatnya, sudah bulat tekadnya bahwasanya dia akan menjauhi kezaliman, menjauhi dari apa-apa yang bisa membuat Allah taala murka dan semua apa yang bisa menghancurkan kebaikannya ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah langsung yang akan menjaga dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Qala rubba qaumin ya'tuna bihasanatin yaumal qiyamati amsalal jibal, shamu wa sallu wa tasaddaqu wa ahsanu. Terkadang suatu kaum mereka nanti pada hari kiamat datang dengan membawa kebaikan yang banyak, catatan amalan kebaikannya sangat banyak, pahala dia bawa nanti pada hari kiamat itu seperti gunung, sungguh besar dan tinggi. Mereka sholat, mereka puasa, puasa wajib, puasa sunnah mereka lakukan, sholat wajib, sholat sunnah juga mereka lakukan. Mereka juga gemar bersedekah, berbuat ihsan. Walakinnahum asrafu ala anfusihim fi iktisabil khathiah, fatazhab tilkal hasanat li ghairihim. Akan tapi yang sangat disayangkan, mereka telah berbuat israf, melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri dengan melakukan kejelekan-kejelekan yang lain. Di sisi lain dia ternyata melakukan bentuk-bentuk kezaliman. Sehingga hilanglah pahala-pahala kebaikan tersebut dia berikan kepada orang lain. Hadza ya'khudhu haqqah wa ya'til akharu ya'khudhu haqqah. Ada orang lain yang dizalimi mengambil kebaikannya, kemudian datang lagi yang lain yang dizalimi mengambil kebaikannya. Wa hakadha hatta tansifa hasanatuhu yaum hasanatuhu nasfa, sampai akhirnya kebaikannya yang tadi tinggi seperti gunung yang besar, ternyata habis begitu saja, sudah dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Fayusbihu faqiran minal hasanatil lati kasabaha fil hayatid dunya, maka akhirnya dia menjadi orang yang fakir, orang yang miskin, al-muflis, orang yang bangkrut, karena kebaikan-kebaikannya telah dibagikan yang sebelumnya dia telah usahakan dengan susah payah ketika di dunia. Na'udzubillahi min su'il hali wal ma'al. Maka kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya keadaan dan tempat kembali. Fayajibu 'alaina an nahfadha anfusana wa nahfadhu hasanatina. Dan wajib bagi kita tentunya semuanya untuk menjaga diri-diri kita dan menjaga kebaikan-kebaikan kita. Sudah kita berupaya, berusaha dengan naam segala pengorbanan untuk mengumpulkan kebaikan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan al-hasanat. Naam, jangan sampai ini terbuang sia-sia. La nasmahu biha an takuna hadaron yaumal qiyamati li ghairina. Kita jangan sampai membiarkan kebaikan-kebaikan tersebut hadaron, hilang begitu saja pada hari kiamat. Naam, karena dibagikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang dizalimi. La liqaribin wala liba'id. Wa kama aslaftu babut taubati wat tahallul lil ahya'i maftuhun. Naam, tidak kepada orang yang dekat maupun juga kepada orang yang jauh, dan sebagaimana yang telah aku sebutkan sebelumnya. Ayat disebutkan oleh syarih, maksudnya Syekh Zaid rahimahullahu taala, di dalam naam syarah hadis yang sebelumnya, bahwasannya babut taubah wat tahallul, pintu taubat dari kezaliman, babut tahallul, pintu mencari keridhaan dari kezaliman, itu masih terbuka lebar bagi orang-orang yang masih hidup, itu masih belum tertutup. Naam, selama orang yang berbuat zalim masih hidup, dia masih punya pintu taubat. Meskipun yang didzalimi kemarin apa? Sudah meninggal dunia, bisa dia kembalikan kepada ahli warisnya, biar bisa dia sedekahkan atas nama orang yang dia zalimi, sehingga naam ketika dia meninggalkan dunia ini punggungnya bisa ringan, tidak membawa beban dari berbagai macam bentuk kezaliman. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala dari naam bentuk bahaya kezaliman. Masih ada satu hadis dari bab ini, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.